Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Para pendengar Radio Muslim 1467 AM yang kami banggakan dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat kembali melanjutkan kajian rutin setiap ya pekan sekali ini. Membahas hikmah-hikmah yang telah ditulis oleh Ibnul Jauzi, Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Di dalam kitabnya Sayyidul Khatir. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang akan merenungkan bersama tentang betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga dengan merenungkan dengan menyadarkan diri mengingat kembali rezeki-rezeki nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu akan menjadikan kita mudah untuk menjalankan perintahnya dan mudah untuk menjauhi larangan-larangannya. Dia mengatakan, "Naza'atni nafsi ila amrin makruhin fi syara." Aku pernah didesak oleh nafsuku untuk melakukan tindakan yang dibenci oleh syariat. Wa ja'alat tansibu lit ta'wilat wa tadfa'ul karaha. Sehingga jiwaku berusaha memunculkan takwil-takwil untuk menenggelamkan hal yang dibenci itu. Ya, wa kana ta'wilatuha fasidah. Aku sadar bahwa semua takwil itu rusak. Wal hujjatu dhahirah 'ala al-karaha dan saya tahu bahwa dalil-dalil yang mendasarinya adalah dalil-dalil yang tidak benar. Ya, jadi beliau bercerita di sini bahwa beliau suatu ketika diuji oleh hawa nafsunya yang mengajak kepada perbuatan dosa. Karena bagaimanapun setinggi ilmu seorang ulama, ya, dia tetap manusia yang juga berpotensi digoda oleh setan, iblis dan juga digoda oleh hawa nafsunya. Nah, yang membedakan antara yang ulama yang takut kepada Allah dengan yang tidak adalah ketika ya ketika kondisi seperti ini, ketika diuji oleh Allah dengan hawa nafsunya yang menyeret dia kepada perbuatan dosa ataupun iblis-iblis yang membawa dia kepada kubangan dosa, bagaimana sikapnya jika dia melawan? Nah, itulah orang yang takut kepada Allah. Tapi kalau dia menyerah terlena, nah itu menunjukkan kekurangan ilmunya. Makanya Allah mengatakan innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Manusia yang paling takut atau hambaku kata Allah SWT yang paling takut kepadaku adalah orang-orang yang berilmu yaitu para ulama. Nah, kita lihat bagaimana cerita yang pengalaman yang beliau alami ini. Beliau pernah diuji oleh Allah dengan ujian yang seperti itu. Jiwanya mengajaknya kepada keburukan. Sampai kemudian jiwanya itu memunculkan alasan-alasan. Ya, bujukan-bujukan yang menjadikan hal buruk itu seperti enggak tampak ya. Menjadikan hal buruk itu samar-samar yang tadinya ini keburukan ini benar-benar jelas. Ya, sejelas matahari di siang bolong. Tapi oleh jiwa ya, jiwa menghembuskan takwil-takwil, alasan-alasan, kata-kata mutiara dalam tanda kutip, yang menyebabkan sesuatu yang dibenci, sesuatu yang buruk itu menjadi tidak tampak atau samar-samar, bahkan mungkin tampak seperti kebaikan. Nah, ini. Kita semua pernah mengalami seperti itu. Ya. Bedanya kalau orang yang takut kepada Allah itu hanya sebatas bisikan-bisikan jiwa. Yang dia lawan juga dengan jiwa bersihnya melalui ilmu yang ada pada dirinya. Makanya pentingnya menuntut ilmu bagi setiap muslim. Penting sekali. Ya, ilmu yang kita tuntut bukan hanya untuk ibadah di masjid ya, untuk sholat, untuk puasa ya, itu ibadah penting ya. Tapi kita kajian, kita menuntut ilmu bukan hanya sebatas itu saja. Ya. Kita mencari ilmu sebanyak-banyaknya, itu di antara yang tujuan atau fungsi yang paling penting adalah ketika kita dihadapkan dengan pertarungan dengan setan, dengan hawa nafsu. Setan itu lihai para pemirsa ketika mengajak kita kepada dosa. Tidak selugu yang kita bayangkan ya. Dia akan mengajak kepada kita kepada sebuah dosa itu dengan menampakkan dosa itu baik. Lihatlah bagaimana iblis ketika menggoda Adam. Nabi Adam dulu di surga digoda sama iblis memakan sebuah makanan yang diharamkan Allah di surga. Padahal selain itu halal semuanya. Nah, iblis ini ngajak si Adam untuk fokus kepada satu yang haram ini. Yang halal begitu banyak, yang haram sedikit. Ya. Ini juga pelajaran bagi kita bahwa sebenarnya yang rezeki-rezeki yang haram itu sempit. Ya, dosa-dosa itu sempit, yang halal, yang rahmat, ya, yang nikmat itu banyak. Ketika iblis mengajak Adam itu untuk memakan buah yang haram ini, maka cara iblis merayu Adam dengan ucapan diplomatis gitu, menyampaikan alasan-alasan yang menjadikan wah ini tampak indah, bukan keburukan, bukan lagi haram. Ya, kata iblis, kamu kalau makan buah ini, ya kamu akan jadi malaikat, kamu akan jadi raja, kamu akan jadi malaikat. Akhirnya pun Adam tergiur. Tentu saja ini terjadi dengan takdir dan hikmah Allah SWT yang maha mulia. Nah, jadi iblis itu seperti itu. Jiwa nafsu juga seperti itu, mengajak kepada kita dosa, menghembuskan kata-kata mutiara, menampakkan bahwa dosa itu seperti kebaikan, sehingga kita luluh. Bahkan mungkin kita bisa membelanya, membela dosa itu. Nah, disinilah ilmu itu berfungsi. Nah, disinilah orang berilmu, siapa yang ulama, siapa yang bukan terbuktikan di sini. Kalau dia seorang yang berilmu, maka innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah itu adalah ulamanya, yaitu orang yang paling berilmu di antara mereka. Dia akan lawan dengan ilmu. Nah, seperti Ibnu Jauzi, wala uzaqi Allah ahada. Dia tahu. Karena ta'wilatuha fasidah. Semua ta'wil-ta'wil itu rusak. Dan saya tahu dasar-dasar yang digunakan oleh nafsuku untuk membenarkan kesalahan itu rapuh. Nah, kemudian bagaimana sikapnya? Falaja'tu ilallah. Saya bergegas berlindung kepada Allah SWT. Nah, inilah sikap orang yang berilmu. Ini adalah sikap orang yang ikhlas itu seperti itu. Ketika sedang terjadi pertarungan ya di dalam benak, di dalam jiwa kita ini, antara kita dengan nafsu, antara kita dengan iblis, melalui argumen yang dia sampaikan dan argumen yang disampaikan oleh hati nurani kita ya, melalui ilmu yang Allah berikan kepada kita, disitulah tidak ada yang melihat kecuali, tidak ada yang tahu kecuali Anda dengan Allah SWT saja. Maka ketika dalam kondisi seperti itu Anda tetap ya berpegang kepada tali Allah, Anda ya bergegas mencari perlindungan Allah, berlindung kepada Allah, ya, itu adalah keikhlasan, itu ketulusan iman, itu adalah ketulusan penghambaan. Tidak ada potensi untuk riya ketika itu. Kalau Anda, karena tidak ada yang melihat, ya, saya berlindung kepada Allah fi daf'i dzalika an qalbi, agar Allah menjauhkan ya, bisikan-bisikan itu dari hatiku. Wa aqbaltu 'alal qira'ah. Aku bergegas kembali untuk membaca, yaitu membaca Al-Qur'an. Wa kana darsi qad balagha fi surati Yusuf. Pelajaranku atau bacaanku kepada Al-Qur'an ketika itu, kebetulan ketika itu pas telah sampai di surat Yusuf. Faftatahtuha. Aku kemudian fokus merenungi surat Yusuf itu. Aku merenungi ayat-ayat yang ada di surat Yusuf itu. وَذَلِكَ الْخَاطِلُ قَدْ شَغَرَ قَلْبِ حَتَّى لَا أَدْرِ مَا أَقْرَأَ. Ya, begitu ya sampai apa namanya, begitu masuk ke dalam kalbu makna ya, makna dari cerita ya, ayat-ayat dalam surat Yusuf itu begitu menusuk ke dalam kalbu hingga aku tidak sadar apa yang sedang aku baca. Falamma balaghtu ila qawlihi ta'ala, ketika aku telah sampai pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwai. Yusuf mengatakan, aku berlindung kepada Allah, sesungguhnya Tuanku telah bersikap baik kepadaku. Ya, ini ucapan Yusuf alaihissalam yang beliau, ini ucapan Yusuf ketika Nabi Yusuf alaihissalam diuji dengan fitnah syahwat, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam diuji diajak berzina oleh istri raja. Ya, kata para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau menerangkan ada sekitar 10-an ujian yang dialami Yusuf alaihissalam ketika itu yang bertumpuk-tumpuk. Bukan sekedar ujian syahwat kemudian selesai, tapi ada 10 ujian bertumpuk-tumpuk kurang lebih yang dialami Yusuf ketika itu. Bayangkan Nabi Yusuf alaihissalam, para pemirsa, ketika itu ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula arra burhana rabbih. Dan sungguh Yusuf itu, sesungguhnya istri raja itu telah berhasrat kepada Yusuf, dan Yusuf pun telah berhasrat kepada istri raja itu. Andaikan Yusuf tidak melihat ilmu Allah, andaikan Yusuf tidak menyadari ya tentang penglihatan Allah Subhanahu wa taala, maka bisa-bisa terjatuh. Nah, inilah, disinilah fungsi ilmu ya. Ini manfaat ilmu. Ayat ini menerangkan kepada kita tentang manfaat ilmu, yaitu ilmu itu bermanfaat ketika dengan ilmu itu kita bisa terhindar dari dosa, terhindar dari maksiat. Ya, yang dengan ilmu itu bisa membentengi diri kita untuk tidak berbuat zalim kepada orang, ya, atau tidak berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat maksiat apapun itu jenisnya. Kalau ilmu sudah sampai seperti itu fungsinya, ya ilmu bahasa Arab yang kita pelajari, ya ilmu fikih yang kita pelajari, ya ilmu akidah, ya ilmu usul fikih, ya semua ilmu, ya ilmu tafsir, kajian-kajian yang kita simak, yang kita catat, ya, sudah sampai tahap bisa menjadi benteng kita dengan maksiat. Nah, ketika itulah ilmu itu bermanfaat. Seperti ilmunya Nabi Yusuf. Laula arra'a burhana rabbi. Andai kan Yusuf ini tidak punya ilmu tentang Allah, bisa-bisa dia jatuh. Ya. Kemudian wa ghallaqatil abwaaba wa qalat haita lak. Pintu-pintu ditutup, kemudian si wanita ini yang merayu, Yusuf sini. Sini Yusuf sini. Jadi yang merayu itu ceweknya. Ya. Ini godaan lebih besar lagi. Biasanya yang ngerayu itu cowok, ini yang ngerayu ceweknya. Ya. Lalu kemudian Yusuf pun ma'adallah berkata, qala ma'adallah astaghfirullah, na'udzubillah. Aku berlindung pada Allah, innahu rabbi ahsana mathwai. Sesungguhnya tuanku, yaitu suaminya si Zulaikha ini, suaminya si wanita yang mengajak Yusuf berzina ini, telah ahsana mathwai, telah baik sikapnya kepadaku, banyak jasanya kepadaku, masa saya akan berzina dengan istrinya, naudzubillah. Ya, tapi si wanita ini enggak putus asa. Dia kejar terus. Ya, sampai ditarik itu bajunya Yusuf. Yusuf pun lari. Ya, Yusuf lari kemudian ditarik sama si cewek ini sampai baju belakangnya itu sobek. Bayangkan nih Yusuf alaihissalam, godaannya Nabi Yusuf alaihissalam bertingkat-tingkat, bertumbuk-tumbuk ketika itu. Yang pertama ya, yang saya ingat, yang pertama, beliau ketika itu berada di negeri yang asing. Ya, karena beliau asli Palestina. Sementara ketika kejadian ini beliau berada di Mesir. Manusia itu akan lebih leluasa berbuat buruk ketika berada di negeri orang, di kampung orang. Apalagi di tempat yang di asing ya, tidak ada keluarganya di situ, gak ada tetangganya di situ, dia akan lebih percaya diri melakukan kejahatan gitu. Makanya perampok-perampok biasanya bermain di kampung sebelah ya, atau di kota sebelah. Gak ada yang merampok di kampung sendiri kan, gak enak dia. Nah Yusuf alaihissalam ketika itu sedang tidak berada di kampung halamannya, sebenarnya lebih leluasa untuk berbuat jahat. Kemudian berikutnya, yang mengajak, yang menggoda adalah ceweknya. Ya, ini cewek cantik gitu. Ya, kemudian dia goda. Ya, dia yang menggoda, yang memulai. Dan kemudian berikutnya adalah Yusuf ketika itu sebagai objek ya, yang digoda ketika itu usianya masih muda. Dan yang namanya anak muda itu syahwatnya menggelora. Dia masih muda. Ujian berikutnya adalah ini wanita sangat cantik, sudah cantik kualitas lagi ya, cantik berkualitas. Karena apa? Istri raja. Pasti orang ini wanita pintar, ini enggak cuma cantik aja. Nah, cantik, istri raja, punya kedudukan, masya Allah. Andai kan seorang digoda sama wanita yang cantik saja enggak punya apa-apa, itu pun dia udah bisa kelepek-kelepek. Ini digoda oleh istri raja. Namanya raja kalau cari istri enggak mungkin sembarangan. Ujian berikutnya, ketika itu Nabi Yusuf sedang berduaan sama si wanita ini. Tidak ada yang melihat. Hanya detik-detik yang memisahkan dia dengan dosa, dengan maksiat, dengan murka Allah SWT. Tapi Allah selamatkan karena keikhlasan si Yusuf ini. Karena kejujuran imannya si Yusuf ini ya. Orang ketika sedang bersendirian, maka dia akan lebih leluasa untuk melakukan dosa. Tidak ada yang melihatnya. Ya. Dan Yusuf alaihissalam ketika itu sendirian, bahkan waghallaqatil abwab, pintu-pintu tertutup. Ditutup rapat. Nah, inilah berlapis-lapis cobaan yang dialami Yusuf ketika itu. Tapi Yusuf berhasil lolos. Dia merespon, "Ma'adallah, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau." Ya. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau. Innahu rabbi ahsana mathwaya. Sesungguhnya Tuhanku yaitu suamimu itu sudah berbuat baik kepadaku. Nah, inilah Yusuf alaihissalam. Kemudian Allah mengatakan innahu min ibadinal mukhlasin. Hal itu disebabkan karena Yusuf adalah hamba kami yang ikhlas. Jadi ikhlas ini ya, kalau kita mengecek gimana keikhlasan kita, apakah kita sudah ikhlas, benar-benar ikhlas atau belum kepada Allah, itu ketika kita sendirian. Bagaimana ibadah kita ketika sendirian? Apakah sesemangat, seindah ya, ketika ibadah kita sedang di tempat kajian, ya, ketika di masjid dilihat orang? Gimana sikap kita terhadap larangan Allah ketika sendirian? Itu ujian-ujian iman. Ya. Apakah kita mengedepankan ridha Allah ataukah kita mengedepankan kelezatan dosa yang sesaat, mengorbankan ridha Allah dan rahmatnya, ya, yang padahal setelah itu kelezatannya sesaat, berapa menit, berapa jam. Setelah itu yang tersisa adalah kegelisahan, hidup yang tidak berkah, na'udzubillah, ya, umur yang tidak berkah, na'udzubillah, penderitaan, na'udzubillah min dzalik. Nah ini. Qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya. Aku berlindung kepada Allah, sesungguhnya Tuanku adalah sebaik-baik telah berjasa kepadaku. Nah, ini kita contoh para pemirsa di muslim kami muliakan. Ketika kita berhadapan dengan dosa, langsung segera berlindung kepada Allah. Astagfirullah, ya. Ketika kita dihadapkan dengan pertarungan ya, antara diri kita dengan setan dalam diri kita nih ya, atau dengan hawa nafsu, jangan mengandalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Jangan mengandalkan usaha kita sendiri, kita ini lemah. Segera kembali kepada Allah SWT. Mintalah perlindungan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, perlindung kepada Allah SWT. Kalau diselamatkan seperti sikapnya Nabi Yusuf alaihissalam. Karena setan itu terlalu kuat untuk kita hadapi sendiri. Ya. Nabi Adam saja alaihissalam itu bisa KO dengan bisikan setan itu. Padahal beliau adalah nabi. Ya. Bahkan ketika itu beliau sedang berada di tempat yang sangat suci. bukan di tempat maksiat, beliau berada di surga. Ya. Bahkan ketika itu iblis baru saja dilaknat sama Allah. Iblis baru saja dilaknat sama Allah. Ya. Sehingga Adam itu adalah korban pertamanya iblis. Digoda. Itu korban pertamanya enggak main-main ya. Lawannya iblis yang pertama itu enggak main-main, langsung nabi ya. Bukanlah Ahmad Ansari, bukanlah Anda, bukanlah kita semua. Nabi Adam alaihissalam. Itu pun Nabi Adam KO dengan bisikan itu. Jadi siapa kita ini? Ya, jangan mengandalkan ilmu kita, jangan mengandalkan usaha kita melawan iblis ini. Ya, sekarang sudah berapa tahun iblis menggoda manusia? Sudah sekian banyak manusia tumbang, orang-orang beriman tumbang, orang-orang soleh tumbang, orang-orang hijrah tumbang. Ya, oleh rayuan-rayuan iblis yang dahsyat. Ya, tipu daya iblis yang sangat indah dan cantik itu mainnya itu. Maka kalau kita digoda seperti itu, a'udzubillah ya Allah, ma'adallah. Segera kembali kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intabahta intabahtu laha. Nah, ketika saya membaca ayat itu saya langsung terhenyak. Wa ka'anni khutibtu biha. Seakan-akan ayat ini sedang berbicara kepadaku. Fa'afaqtu min tilka sakrah. Aku pun tersadarkan dari mabuk. Faqultu ya nafsu afahimti. Kemudian aku berbisik kepada jiwaku, wahai jiwaku, kamu faham tidak? Hadha hurrun bai'a dhulman fara'a haqqa man ahsana ilayh. Apakah engkau tak tidak sadar bahwa Tuhanmu telah memeliharamu? Coba perhatikan si Yusuf ini. Ya. Sammahu malikan. Allah menyebut tuannya Yusuf ini ya sebagai Malik. Wa illam yakun lahu alaihi mulkun. Meski padahal sebenarnya raja ya, Malik itu artinya raja. Allah menyebut si apa namanya? Raja Mesir ketika itu yang menjadi atasannya Yusuf, karena Yusuf ketika itu menteri ya. Belum jadi menteri beliau ya. Atasannya Yusuf ini adalah seorang raja. Allah sebut dia sebagai raja, padahal sehakikatnya dia enggak punya kekuasaan. Yang punya kekuasaan adalah Allah. Ya, kalau raja manusia itu nisbi kekuasaannya ya. Karena kekuasaannya di bawah kekuasaan Allah. Faqala innahu rabbi. Ketika diajak untuk berbuat jahat sama istri raja, dia mengatakan, dia ingat kebaikan tuannya. Innahu rabbi, tuanku itu ahsana maswai, begitu baik kepadaku. Thumma zada fi bayani muj. Dengan mengingat kebaikan si raja ini, dia kemudian berhenti. Tidak mau melakukannya. Setelah berlindung kepada Allah. Ya, setelah berlindung kepada Allah, ma'adallah. Kemudian ingat bahwasanya Allah itu melihatnya. Dia kemudian juga tidak mengiyakan ajakan si istri raja yang sangat cantik ini. Ya, karena dia ingat kebaikannya si istri suaminya. Suami jadi rajanya si Yusuf ini. Jadi tuannya Yusuf ini. Yang merawat dia sampai ya dia bisa dewasa seperti ini gitu. Dia ingat. Nah, jadi manusia ya itu sering kali dia tidak tega melakukan hal yang kurang baik gitu. Jangankan hal yang berbau dosa ya. Hal yang mubah tapi itu kurang berkenan gitu. Hal yang sebenarnya boleh tapi kurang berkenan di hati orang yang telah berjasa kepada kita, telah membantu kita gitu. Itu dia enggak sampai hati gitu. Wah, ini orang udah baik banget sama ana. Ini orang udah baik sekali sama saya. Masa saya seperti ini gitu. Enggak sampai hati kan. Nah, jadi dengan mengingat kebaikan seperti itu bisa mengerem seorang dari perbuatan jahat. Perbuatan buruk, tindakan buruk. Nah, kemudian beliau mengajak kita berpikir tentang kebaikan Allah SWT. Fa kaifa biki wa anti 'abdun 'alal haqiqah li maula. Maka bagaimana keadaan wahai jiwaku? Bagaimana denganmu wahai jiwaku? Kamu itu hamba hamba yang sebenarnya. Limaulah ya di hadapan Tuhan. Mazala yahsunu ilaik. Yang senantiasa Tuhan itu berbuat baik kepadamu min sa'ati wujudik. Sejak kamu tercipta. Kalau tadi Nabi Yusuf, beliau menyebut istrinya si Zulaikha, ya, Imra'at al-Aziz, istrinya si Zulaikha atau yang ngajak dia berzina ini, suaminya si Zulaikha yang mengajak dia berzina ini sebagai Malik, sebagai raja. Padahal ini raja yang nisbi, bukan raja yang sebenarnya. Ya, kemudian si Yusuf kalau menyebut si dia raja berarti Yusuf menyadari dia ini bawahannya atau hambanya. Ya. Nah, bagaimana engkau wahai jiwaku dengan Allah? Anda ini wahai jiwaku dengan Allah, Anda ini hamba yang sebenar-benarnya karena Allah itu raja yang sebenar-benarnya. Kekuasaannya tidak terbatas. Langit dan bumi ini miliknya. Dia yang mengatur. Anda ini hamba Allah yang sebenarnya. Anda ini hamba. Kemudian kalau Yusuf tadi tidak mau berbuat buruk kepada apa, mengiyakan ajakan si Zulaikha karena dia ingat kebaikan si raja. Ya. Nah, bagaimana dengan Anda wahai jiwa? Ya. Ketika Anda sedang diuji berbuat dosa, cobalah ingat kebaikan rajamu. Kebaikan Tuhanmu. Yang baiknya itu sepanjang hayat. Kalau tadi Nabi Yusuf mungkin ketika saat-saat Yusuf genting ya, ketika Yusuf dibuang sama saudaranya ya, ditemukan sama raja itu, dibesarkan ya, hanya beberapa tahun saja ya, tidak sepanjang hayat. Adapun Tuhan kita baiknya kepada kita sejak kita diciptakan, min sa'ati wujudi, sejak Anda ini ada. Wa inna satrahu alayki zalala aktsaru min adadil hasa. Kemudian ya, Allah juga telah menutupi aib-aibmu yang begitu banyak, yang banyaknya itu sampai enggak terhitung. Allah tutupi aib kita. Padahal baiknya masya Allah, subhanallahil azim, baiknya Allah kepada kita itu luar biasa. Nikmat-nikmatnya enggak pernah terhenti. Ya, kita sederhana saja mengingat hembusan nafas ini. Kita bisa bernafas segar, ya. Tidak berbayar sama sekali. Sejak kita terlahir di muka bumi ini, masya Allah. Alhamdulillah. Kita lihat bagaimana dalam diri kita nikmat ini. Bagaimana aliran darah yang lancar. Bagaimana Allah jadikan darah kita ini seimbang, ya. Dari zat ini dan zat itu seimbang. Bayangkan kalau andaikan Allah tambah saja sedikit, misalnya zat gula. Kalau tambahkan zat gula dalam darah kita ini sedikit aja di atas normal, wah kita lemah kita ini, mungkin bisa mati. Allah jadikan seimbang. Andaikan Allah tutup ya satu atau dua saja pembuluh darah dalam diri kita, kita akan sakit loh. Allah rahmat kepada kita, ya. Kemudian bagaimana bumi ini begitu nyaman ditinggali. Andaikan Allah angkat bumi ini, dekatkan ke matahari sedikit aja, kosong semuanya kita ini. Andaikan Allah jauhkan bumi ini dari rotasinya, menjauh sedikit saja dari matahari, beku semuanya bumi ini. Lihatlah bagaimana kelembutan Allah ini. Ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau ingat kebaikan Allah itu tidak akan terhitung. Ya, enggak akan kuat lisan ini untuk bercerita tentang nikmat Allah. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sudah itu nikmat yang terus mengalir seperti ini. Sudah itu ketika kita belum bisa membalas nikmat Allah itu dengan syukur, dengan terima kasih yang layak kepada Allah. Apakah Allah kemudian langsung murka, marah, mutung gitu? Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Ya, ketika ada seorang membalas nikmat-nikmat Allah itu dengan keburukan ya, dengan dosa maksiat yang lakukan, Allah masih beri kesempatan. Ya ibadi, qul li ibadi alladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang berbuat dosa, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa. Ayo ke sini kata Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ayo kemari segera. Segera ayo menuju permaafan Allah segera. Dan surga Allah yang luasnya langit dan bumi. Masya Allah. Masih Allah tawari taubat. bahkan ketika hamba itu bertobat minta maaf sama Allah, kemudian dia terjatuh lagi dalam kesalahan, minta maaf lagi, jatuh lagi dalam kesalahan, sekian kali, beratus kali, mungkin beribu kali dia jatuh lagi dalam kesalahan, apakah kemudian Allah mutung marah sama dia, stop nikmatnya, stop nafasnya? Ya, tidak. Allah masih beri rahmat. Ya, bahkan Allah itu punya sifat tawab. Ya, innahu huwat tawwabur rahim. Allah itu suka memaafkan. Makin sering kita minta maaf sama Allah, makin cinta Allah sama kita. Ya. Bahkan kalau seandainya manusia itu enggak berdosa, Allah akan ganti dia dengan manusia yang lain yang berbuat dosa. Kemudian dengan dosa itu mereka minta maaf sama Allah. Sehingga terekspresilah dalam diri mereka kerendahan. Hilanglah kesombongan. Ya, muncullah ketundukan, merasa miskin dalam Allah. Itulah hakikat penghambaan yang diinginkan Allah seperti itu. Nabi mengatakan, "La'ulam tudnibu la dhahaballahu bikum." Andaikan kalian tidak berbuat dosa, akan Allah ganti dengan manusia-manusia yang lain yang mereka ini berbuat dosa, kemudian yastaghfirunahu. Mereka beristighfar kepada Allah, fayaghfirullahu lahum, lalu Allah pun mengampuni dosa-dosa mereka. Nah ini masya Allah ya, kita belum bisa bersyukur dengan baik pun Allah masih maafkan gitu. Sudah itu Allah tutupi aib-aib kita. Jadi jangan pernah kita merasa sombong dengan pujian ya, terlena dengan pujian, followers, like ya, pujian orang-orang kepada kita. Sebenarnya mereka itu sedang tidak memuji kita kok. Mereka itu sedang memuji Allah, sedang memuji kehebatan Allah. Betapa indahnya, lembutnya, rapinya, rapatnya Allah menutupi kekurangan-kekurangan kita, menutupi kesalahan-kesalahan kita. Andaikan Allah buka aib kita ini gak bernilai di hadapan orang-orang. Kita ini hina, Allah tutup aib kita ini. Jadi jangan pernah terlena, merasa sombong, ujub dengan pujian-pujian itu. Yang paling tahu tentang diri kita ini kita sendiri. Banyak kekurangan kita. Hanya Allah itu rahim, lembut. Allah itu baik banget sama kita. Allah tutup aib kita. Ya. Makanya kata para ulama, ada ulama mengatakan, andaikan dosa itu punya bau. Ya, ketika orang berghibah muncul bau telur busuk misalnya. Ya, atau muncul bau kaos kaki yang gak pernah dicuci setahun ya, gitu. Maka gak akan ada satupun orang yang mau dekat denganku. Jadi Allah yang tutupi aib kita. Bayangkan masya Allah, subhanallahil azim. Sudah semikian baiknya Allah kasih rezeki, nikmat. Sudah itu Allah maafkan kita. Kita balas, kita respon dengan maksiat. Pantas gak sebenarnya? Gak pantas. Tapi Allah maafkan kita. Allah buka pintu taubat. Ini kebaikan Allah. Ada seru masuk aja. Afama tadhkurina kaifa rabbak? Apakah engkau wahai jiwaku tidak sadar bagaimana Tuhanmu itu memeliharamu? Wa'allamaki. Bagaimana Tuhanmu itu mengajarimu? Wa razaqaki, memberimu rezeki. Wa dafa'anki, membelamu. Wa saqal khaira ilaiki, dan mengalirkan kebaikan-kebaikan kepadamu. Wahadaki aqwama tariq, dia memberimu petunjuk jalan yang lurus. Wanajjaka min kulli kaidin, menyelamatkanmu dari tipu daya. Wasahhalalakil madarikal ulum, Allah mudahkan untukmu jalan-jalan ilmu. Wasatara anil khalqi maqabihak, dan dia tutup kekurangan-kekuranganmu. Fatalaqqauha minki bihusnidzan, hingga orang-orang ya menilaimu dengan prasangka yang paling baik. Wasa qarazaqaka rizqaka bila kulfatin taklifin wala kadara mannin, dia alirkan rizki kepadamu tanpa beban dan tanpa pura-pura. Ragadan ghairan nazrin, rizki yang berlimpah-limpah terus mengalir. Fawallahi ma adri, demi Allah aku tidak tahu. Ayya ni'matin 'alaika ashrahu laki, nikmat apa lagi yang harus aku perjelas kepadamu wahai jiwaku? Aku enggak tahu lagi kalau kamu ini masih nekat berbuat dosa, wahai jiwaku, wahai diriku, aku enggak tahu lagi bagaimana saya cara saya menjelaskan tentang nikmat-nikmat Allah itu kepadamu. Sihatal alat, Allah kasih kamu kesehatan. Am salamatal mizaj wa atidalat tarkib, Allah kasih kamu tabiat yang baik, keindahan fisik dan tubuh. Am ilhamar rasyadi mundhus sigari, Allah kasih kamu hidayah sejak kecil. Amil hifdha bihusnil wiqayati 'anil fawahishi, Allah jaga kamu dari perbuatan-perbuatan keji dan rendahan. Am tahbiba tariqin naqli wattiba'il athari min ghairi jumudin 'ala taqlidin limu'zamin, Allah juga jadikan kami itu cinta dengan jalan-jalan ittiba'il athar, mengikuti para salaf, mengikuti ulama-ulama terdahulu, para sahabat, para tabi'in, dan ulama-ulama yang lain, tanpa taklid buta dan tanpa kaku. Ya, walan khiratin min fi salaki mubtadi, Allah selamatkan kamu juga dari jalan-jalannya orang-orang yang berbuat bid'ah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, maka benar kata Allah, andaikan kamu menghitung-hitung nikmat Allah, itu tidak mungkin bisa kamu menghitungnya. Ya. Kam ka'idin nasaba laki al-makayida fawqaki, berapa banyak musuh yang menjeratmu, namun dia Allah telah menyelamatkanmu. Kam aduwin hatta minki bidzammi faraqqaki, berapa banyak coba bayangkan, musuh-musuh yang merendahkan namamu, menginjak-injak nama baikmu, mencelamu, menfitnahmu, ya, tapi dia kokohkan dirimu. Kam a'dasha min syarabil amani khalqan wassaqaki, betapa banyak orang-orang yang tidak, yang kehausan, orang-orang yang merasakan haus, tidak bisa minum cita-citanya, artinya tidak bisa menggapai cita-citanya, sementara Allah berikan kamu minum, Allah jadikan kamu menggapai cita-citamu. Kam amata man lam yabluk ba'da muradikiki wa abqaki, betapa banyak manusia-manusia yang Allah matikan sebelum dia mendapatkan cita-citanya, sementara Allah panjangkan umurmu sampai kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Fa anti tasbihina wa tumsina salimatal badani, kamu sepanjang pagi dan sore badanmu sehat, ya, mahrusataddin, agamamu terpelihara. Fi tazayyudin minal ilmi wa bulughil amal, ilmumu senantiasa bertambah dan cita-citamu tergapai. Fa in muniti muradan faruziqti sabra minhu, andai saja pada suatu kesempatan kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan, kemudian Allah lantas memberikan kepadamu rizki berupa kesabaran. Fasallami hatta yaqa'al yaqinu bi annal man'a aslah, sehingga kamu pun selamat sampai muncullah keyakinan dalam diri bahwasannya terhalangnya kamu dari rezeki itu, dari cita-cita itu adalah karena sesuatu yang lebih maslahat. Walau dhahabtu u'iddu min hadhihi an'am ma sanaha dhikruhu, kalau aku bersikeras mengingat-ingat nikmat-nikmat ini, maka tidak akan saya mampu untuk mengingat semuanya, betapa banyaknya. Imtala'atit turus walam tanqati'al kitabah, tinta-tinta akan kering sementara, ya, penulisan nikmat-nikmat itu belum selesai. Fa kaifa yahsunu bika ta'arud lima yakrahuhu, bagaimana mungkin engkau akan berani melakukan hal-hal yang tidak dicintainya. Masya Allah, beliau ngajak kita merenung nih para pemirsa sekalian, ya. Kalau tadi kita lihat kisah Yusuf, salah satu motif beliau tidak mau mengikuti ajakan berzina si Zulaikha, istri Yusuf yang sangat cantik, istri raja yang sangat cantik ini, karena dia ingat bagaimana jasa-jasanya suaminya, jasa-jasa rajanya. Saya tidak sampai hati untuk membalas air susu dengan air tuba. sehingga itu mencegah dia. Tentu saja ini setelah ikhlasnya kepada Allah. Dan ini juga bagian daripada ikhlas sebenarnya, karena Nabi mengatakan man lam yashkurillah, man lam yashkurinnas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, berarti dia belum berterima kasih kepada Allah. Nah, jadi dengan mengingat kebaikan itu, padahal kita tahu kebaikan si raja tadi kepada Yusuf tidak sepanjang hayatnya, sebentar. Ya. Dia enggak enak. Nah, bagaimana dengan, coba kita bayangkan, coba kita sikapi seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana baiknya Allah? Baiknya Allah itu enggak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kamu menghitung nikmat Allah, itu enggak akan bisa terhitung nikmat Allah itu. Allah kasih Anda hidayah. Allah kasih Anda kesadaran untuk bertauhid, mencintai sunnah. Padahal miliaran manusia, bahkan ratusan juta orang di negeri ini, ya, atau puluhan juta orang di negeri ini mereka muslim, tapi belum merasakan rezeki itu. Coba betapa betapa sayangnya Allah kepada Anda. Belum lagi ampunannya yang begitu luas, sampai Allah katakan sabaqat rahmati ghadabi, rahmatku telah mengalahkan murkaku. Nah, kalau kita ingat kebaikan-kebaikannya, maka kita akan menjadi berat hati. Gak sampai hati Allah bilang haram kok aku terjang. Ya, walaupun jiwa berusaha mendatangkan kata-kata mutiara agar diri ini yakin, oh ini gak masalah, coba-cobalah sekali-kali gitu kan. Darurat ini darurat, enggak apa-apa. Ya. Wah, itu Wahabi, alhamdulillah. Nah. Ya, maka kalau kita ingat kebaikan Allah, itu akan menjadikan kita segan melakukan dosa. Ya. Sehingga muncul dalam diri kita ini penghormatan kepada Allah. Allah itu punya, Allah itu begitu tinggi dalam hati kita. Demikianlah seorang mukmin bersikap kepada Tuhannya, ya. Jadi dia segan. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan, kalau kamu berbuat dosa, jangan lihat besar kecilnya dosa, tapi lihat kepada siapa kamu berbuat salah itu, di hadapan siapa kamu berbuat salah. Ya, kita kalau udah di hadapan orang yang kita segani, misalnya Anda sebagai petugas paskibraka, ya, di hadapan presiden, ya, atau sebagai pemimpin upacara di hadapan presiden 17 Agustus. Sampai hati atau tidak ketika semua mata mata presiden, semua menteri-menteri lihat Anda. Ya, sampai hati atau tidak ketika itu mesti garuk-garuk saja, garuk-garuk. Garuk-garuk kuping, copot topi, garuk-garuk. Kira-kira sampai hati enggak kita melakukan, enggak sampai hati, mendingan ditahan, stop, tahan dulu, tahan satu jam lagi, tahan, ya. Padahal garuk-garuk itu apa, ya, dosa, ya enggak kan? Apa garuk-garuk itu salah, ya enggak, namanya orang gatel garuk-garuk, ya enggak apa-apa. Tapi ketika di hadapan orang yang kita hormati di momen yang begitu sakral, ya kan, kita enggak sampai hati seperti itu. Jadi ya, karena ini ada penghormatan gitu loh. Ya, ada pengagungan kepada mereka-mereka ini. Nah, begitu juga ketika harusnya lebih kepada Allah. La taj'alin nadhrullah, nadhrullah, jangan kamu jadikan, kata para ulama, jangan kamu jadikan penglihatan Allah itu lebih rendah daripada penglihatan manusia. Ya. Maka jadikanlah, ya, muliakan Allah dengan sebenarnya dalam diri kita. Dengan mengingat nikmat-nikmat Allah itu, kita akan mudah meninggalkan maksiat karena mengagungkan Allah, ya, dan mudah bagi kita melakukan ketaatan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.